Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-31 dari silsilah ilmiah Manasik Haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan tawaf bagian yang kedua. Di antara perkara dan hukum yang berkaitan dengan tawaf yang keenam, mencium Hajar Aswad adalah karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan karena mencari berkah dengan menciumnya atau mengusapnya sebagaimana diyakini oleh sebagian. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah batu, tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat, seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, tidak boleh mencium Hajar Aswad atau mengusapnya apabila harus menyakiti orang lain. Karena mencium Hajar Aswad dan mengusapnya hukumnya sunnah, sedangkan menyakiti orang lain hukumnya haram. Dan tidak boleh seorang muslim mencari yang sunnah dengan cara melanggar yang diharamkan oleh Allah. Yang kedelapan, ketika mencium Hajar Aswad atau mengusapnya, disunahkan untuk mengucapkan bismillahi wallahu akbar, dan ketika memberikan isyarat cukup mengucapkan Allahu akbar. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'irin kullama atar rukna ashara ilayhi bi shay'in kana 'indahu wa kabbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitullah di atas unta setiap kali beliau mendatangi rukun Hajar Aswad. Beliau memberikan isyarat kepada Hajar Aswad dengan sesuatu yang ada di sisi beliau dan beliau mengucapkan takbir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan telah sahih dari Abdullah ibn Umar bahwasanya beliau setiap kali mengusap Hajar Aswad beliau mengucapkan bismillahi wallahu akbar, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Yang kesembilan, tidak boleh mengusap bagian Ka'bah kecuali rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, tidak ada zikir atau doa yang khusus untuk setiap putaran tertentu. Seorang yang tawaf berzikir dan berdoa ketika tawaf sesuai dengan yang mudah baginya dan berusaha untuk membaca doa dan zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, apabila seseorang ragu dengan jumlah putaran, maka dia memilih jumlah yang sedikit. Misalnya, ragu 3 atau 4 putaran, maka dia memilih 3, kemudian tawaf setelah itu 4 putaran lagi. Yang ke-12, apabila ketika tawaf datang iqamah, maka sholat terlebih dahulu, kemudian melanjutkan tawafnya tanpa mengulang dari awal. Itulah